Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada beberapa pertemuan yang terdahulu telah kita bacakan ya ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di bagian awal dari ya Kitab Tauhid ini. Dan pada bagian yang sebelumnya kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ya, yaitu ayat yang ke-151 sampai 153. Akan kita bacakan ayat ini lebih lengkap ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu," katakanlah wahai Muhammad, "ta'alu, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Akan aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. "Alla tusyriku bihi syai'a." Janganlah kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. "Alla tusyriku bihi syai'a." Ini wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, "Wa bil walidaini ihsana," dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, yaitu berbuat baik. Kemudian Allah berfirman yang ketiga adalah, "Wa la taqtulu auladakum min imlaq," dan janganlah kalian membunuh, yaitu anak-anak kalian sendiri, karena faktor kemiskinan. Ya, karena apa? Faktor kemiskinan. Kemudian yang keempat, ya, atau sebelumnya Allah mengatakan, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, ya. "Wa la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzukukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh ya anak-anak kalian karena kemiskinan, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Kemudian yang keempat, ya Allah mengatakan, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Yang keempat adalah Allah mengatakan, "Wala taqrabul fawahisha," dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, "ma dhahara minha wa ma batan," apa-apa yang tampak darinya ataupun yang tersembunyi. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq." Ini yang kelima. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan ya untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian memikirkan. Maka dalam ayat ya, dalam surat Al-An'am ayat 151 ini ada berapa wasiat? Ada 5 wasiat. Yang pertama Allah katakan, "Alla tusyriku bihi syai'a." Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Ini wasiat pertama, yaitu untuk menjauhi syirik. Wasiat yang kedua, "Wa bil walidaini ihsana," dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik. Wasiat yang ketiga, "Wala taqtulu auladakum min imlaq," dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena faktor kemiskinan. "Nahnu narzuqukum wa iyyahum," kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah wasiatkan, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini wasiat yang keempat. Wasiat yang kelima, Allah mengatakan wala taqtulun nafsa, dan janganlah kalian membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bil haq, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Ini adalah lima wasiat yang ada dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah katakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'kilun, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian memikirkan. Selanjutnya ayat yang ke-152 masih berbicara tentang wasiat-wasiat Allah. Allah katakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablughu asyuddah, sampai dia telah mencapai kedewasaan, kemapanan, artinya dia sudah dewasa, sudah bisa berusaha, sudah bisa menjalani hidupnya sebagaimana orang yang mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Hatta yablughu asyuddah, maka ini adalah wasiat yang keberapa? Wasiat yang keenam. Ya Allah katakan wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, hatta yablughu asyuddah, sampai dia dewasa, artinya telah hilang darinya sifat kebodohan dan dia sudah balig, sudah dewasa. Maka boleh diberikan harta itu kepada anak yatim tersebut sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kemudian wasiat yang ketujuh, Allah katakan wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Ini adalah wasiat yang keberapa? Ketujuh. Kemudian wasiat yang ke-8, Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berbicara maka berbuatlah adil, walau kana dza qurba, walaupun itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, orang-orang yang terdekat. Wa bi ahdillahi aufu, kemudian wasiat berikutnya Allah katakan dan dengan perjanjian Allah hendaklah kalian itu memenuhinya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadzakkarun, dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Kemudian di akhir atau ayat yang ke-153 Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka inilah wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 Pada ayat yang pertama tadi, yaitu ayat 151 terkandung berapa? Yaitu 5 wasiat. Terkandung 5 wasiat. Wasiat yang pertama Allah mengatakan Ala tusyriku bihi syai'ah, janganlah kalian mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk bertauhid. Wasiat yang kedua adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua, itu dengan Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Wasiat yang ketiga adalah tidak boleh membunuh anak-anaknya sendiri. Allah katakan wala taqtul auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sendiri. Min imlak, ya walaupun dengan alasan, yaitu karena keadaan yang miskin. Wasiat yang keempat, Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, tidak boleh mendekati perbuatan yang keji, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan wasiat yang kelima adalah ya wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, dan termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Maka tidak boleh ya seorang muslim membunuh ya orang kafir yang telah dilindungi oleh pemerintah, ya telah dijamin keamanannya oleh pemerintah, ya oleh penguasa kaum muslimin, dan membunuh mereka itu adalah termasuk dosa yang sangat besar, ya bukan termasuk jihad, bahkan itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian wasiat yang berikutnya dalam ayat 152, Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim, ini yang keenam, janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti, ya, dan penuhilah ya takaran dan timbangan dengan adil, ya takaran dan timbangan hendaknya dipenuhi, yaitu ditimbang atau ditakar dengan seadil-adilnya. Meskipun demikian Allah mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Kemudian wasiat yang berikutnya atau yang keberapa? Yang ke-8, yaitu Allah katakan apa? Wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata hendaknya bersikap adil ketika bersaksi misalnya, walaupun yang menjadi orang yang terdakwa misalnya itu adalah orang memiliki hubungan kerabat, maka hendaknya seorang itu berkata dengan jujur, ya dengan adil. Walau kana dha qurba, ya walaupun itu adalah orang yang punya hubungan kerabat. Kemudian wasiat yang ke-9 yaitu adalah wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah hendaknya kalian itu apa? Memenuhi atau menunaikan perjanjian-perjanjian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan perjanjian Allah itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beramal dengan Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perjanjian yang mengikat seorang muslim dengan Allah, maka itu adalah perjanjian dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya 9 wasiat. Dan wasiat yang terakhir atau yang ke-10, Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ya fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian apa mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan-jalan bid'ah dan juga jalan-jalan syubhat yang menyimpang dari jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan, yang dititi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ya sekedar untuk melengkapi apa yang sudah kita jelaskan atau kita bacakan pada waktu-waktu yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik untuk melaksanakan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.